Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, kita lanjutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan ya seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha, yang rambutnya itu acak-acakan, aghbara, ya, dan warna kulitnya itu berubah. Yamuttu yataihi ila samai. Ya, yamuttu yataihi ila samai. Yang dia itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, ya Rabbi, ya Rabbi. Sambil dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mata'amuhu haramun. Ya, dan makanannya itu adalah haram. Wa mashrabuhu haramun. Ya, dan minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun. Ya, dan ya, pakaiannya itu juga haram. Wa ghudhiya bil harami. Dan juga diberi makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Ya, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadzal kalamu asyara fihi sallallahu alaihi wasallam ila adabit du'ai. Ya, hadis ini, ya, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan atau di dalamnya terdapat isyarat yang menunjukkan adab-adab berdoa. Wa ilal asbabil lati taqtadi ijabatahu. Ya, dan juga menjelaskan atau mengisyaratkan mengenai sebab-sebab yang dapat mengakibatkan doa itu diijabah, ya, dikabulkan. Wa ila ma yamna'u min ijabatihi. Dan juga di dalamnya terdapat isyarat, ya, hal-hal yang dapat menghalangi doa itu dikabulkan. فَذَكَرُ مِنَ الْأَسْبَابِ اللَّتِي تَقْتَضِي إِجَابَةَ الدُّعَاءِ أَرْبَعَةً. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab-sebab ya, dari dikabulkannya doa, dan itu ada empat. أَحَدُهَا, yang pertama, إِطَالَةُ السَّفَارِ, yaitu panjangnya safar, panjangnya bepergian. Wassafaru bimujarradihi yaqtadi ijabatat du'ai. Safar itu dengan sendirinya, itu merupakan ya salah satu hal yang dapat membuat doa itu dikabulkan. Kama fi hadithi Abi Hurairata. Ya, sebagaimana ya diriwayatkan dalam hadisnya Abu Hurairah, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ya, ada tiga doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya, artinya tidak ragu ya, tiga doa tersebut akan dikabulkan. Da'watul mazlumi. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul musafiri. Dan doanya musafir, ya, orang yang bepergian. Wa da'watul walidi li waladihi. ya da'watul walidi liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Kharrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi beliau menghasankannya. Wa hassanahu kadzalika Syaikhul Albani fi sahih at-Targhib. Dan hadis ini juga dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, ya. Wa hassanahu kadzalika Syaikhul Albani fi sahih at-Targhib. Hadis ini juga dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab beliau, yaitu Sahih ya At-Targhib. Kita kembali ke atas. Ya wa indahu da'watul walidi ala waladihi. Ya. Dan di dalam riwayat lain itu ada kalimat da'watul walidi ala waladihi. Ya, dan doa ya orang tua atau bapak ala waladihi, yang tadi li waladihi ini ala waladihi. Ya, bedanya kalau li waladihi, ya kalau lam, ya da'a kemudian lam itu mendoakan kebaikan. Kemudian da'a kemudian ala, ya itu mendoakan keburukan. Ya, artinya di hadis yang sebelumnya itu doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Ya, namun ternyata doa keburukan untuk anaknya, ya, itu dalam riwayat lain juga merupakan doa yang tidak akan ditolak. Ya, karena itu mari ya kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita supaya mendapatkan doa yang baik. Wa mata tala safaru kana aqraba ila ijabati du'ai. Ya. Dan ketika semakin panjang safar, ya maka lebih dekat kemungkinannya doa tersebut dikabulkan. Li'annahu madhinnatu husulin kisari, ya li'annahu madhinnatu husulin kisarin nafsi bitulis safari. Ya karena ya perjalanan yang panjang, ya atau kemungkinan jiwa itu menjadi semakin lemah itu dihasilkan jika perjalanan itu semakin panjang, ya semakin panjang safar kemungkinan jiwa itu akan semakin lemah. Wal ghurbati anil autoni, ya dan semakin jauh perjalanan maka semakin terasing dari ya, tanah airnya, ya semakin jauh dari tanah airnya. Wa tahammulil masyaqi, ya dan juga yang menjadi menanggung beban yang berat kalau perjalanannya jauh. Walin kisaru min a'zami asbabi ijabati du'ai, ya dan keadaan yang lemah dari hati, dari jiwa, ya, jiwa yang rapuh itu adalah ya salah satu sebab terbesar dikabulkannya doa. Athani, kemudian yang kedua, khusulut tabadzuli fil libasi wal hayati bisya'afi wal igbirari. Ya. Khusulut tabadzuli fil libasi wal hayati bisya'afi wal igbirari. Ya. Artinya, ya dihasilkannya keadaan yang hina ya, dengan pakaian yang usang, ya pakaian yang sudah usang, ya dan berdebu, dan juga rambut yang kusut. Kama fil hadithil masyhuri, ya sebagaimana di dalam hadis yang terkenal masyhur, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ya rubba asy'afa aghbara dhi tamraini madfu'in bil abwabi. Ya. Atau timraini, ya. Rubba asy'afa aghbara. Ya, baju ya. Berarti rubba asy'afa aghbara dhi timraini ya madfu'in bil abwabi. Ya betapa banyaknya orang yang berambut kusut, kemudian bajunya berdebu, dan dhi timraini, ya hanya memiliki dua pakaian yang lusuh. Madfu'in bil abwabi, ya selalu ditolak ketika mengetuk pintu. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Ya, akan tetapi jika dia bersumpah ya kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Ya, artinya kita harus berhati-hati. Ya, jangan sampai karena kita menyakiti orang yang seperti ini, kemudian didoakan keburukan kepada kita. Kita lihat catatan kaki, ya akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaysa fihi, akan tetapi di hadis Abu Hurairah yang di Muslim itu tidak ada aghbara dhi timraini. Ya, tidak ada yang ya bajunya berdebu dan memiliki dua pakaian lusuh saja. Waja'at hadhihi ziyadatu fi mustadrakil hakimi. Ya, tambahan aghbara dhi timraini ini itu ada di kitab Mustadrak, ya, tulisan Al-Hakim. Kemudian yang ketiga, al-thalithu, yang ketiga, muttu yadaihi ila samai. Ya, ditengadahkannya kedua tangannya ke langit. Ya, ini salah satu sebab terkabulnya doa. Wa huwa min adabid du'ai allati yurja bisababiha ijabatuhu. Ini merupakan salah satu adab doa ya yang dengannya itu diharapkan doanya akan terkabul. Wa fi hadits Salman, ya dari hadis Salman, ya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pemalu lagi pemurah. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Ya Allah malu jika seseorang itu menengadahkan kedua tangannya kepadanya, kemudian ya kedua tangannya itu kembali dalam keadaan hampa lagi kecewa. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa shahhahahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakimu dan juga Imam Al-Hakim wal Albani dan juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani fi Sahih At-Targhib di dalam kitab beliau Sahih At-Targhib. Kita kembali ke atas. Ya kharrajahul imamu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u yadayhi fil istisqa'i hatta yura bayadu ibtaihi. Ya, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menengadahkan kedua tangannya ketika ya doa istisqa, meminta hujan. Ya sampai terlihat kedua, ya terlihat putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a yadayhi yauma badrin. Ya, dan beliau juga menengadahkan kedua tangannya di hari perang Badar. Yastansirullahu 'alal musyrikin. Atau yastansirullaha. Yastansirullaha 'alal musyrikin. Ya, beliau ya sallallahu alaihi wasallam itu memohon pertolongan. Ya, beliau itu maf'ul ya yastansirullaha, beliau memohon pertolongan Allah supaya menang. Ya, perang melawan kaum musyrikin. Ya, hatta saqata rida'uhu an mankibaihi. Ya, beliau mengangkat tangannya itu sampai ridak beliau ya atau ya selendang beliau itu terjatuh dari kedua pundak beliau. Wa qad ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sifati raf'i yadayhi fit du'a'i anwa'un muta'addidatun. Ya, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai sifat mengangkat kedua tangan dalam doa. Ya, dan itu diriwayatkan dalam tempat yang banyak. Faminha, maka diantaranya, annahu kana yushiru bi usbu'ihis sababati faqat. Ya, annahu kana yushiru bi usbu'ihis sababati faqat. Bahwa beliau memberikan isyarat hanya dengan jari telunjuknya saja. Wa ruwiya annahu yaf'alu dzalika 'alal mimbari. Dan juga diriwayatkan bahwa beliau melakukan hal tersebut ketika berdiri di atas mimbar. Catatan kakinya kama fi sahihi Muslimin, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Wa fa'alahu lamma ya wa fa'alahu lamma raqiba rahilatahu. Ya wa fa'alahu lamma raqiba rahilatahu. Ya, dan juga ketika beliau sedang menaiki kendaraannya. Ya, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbasin wa ghairuhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selain beliau mengatakan hadza huwal ikhlasu fit du'ai. Ya, inilah yang dimaksud dengan ikhlas dalam berdoa. Wa an Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin rahimahullah beliau berkata idza athnaita 'alallahi fa ashir bi usbu'in wahidatin. Ya, jika engkau ya hendak memuji Allah, maka berisyaratlah dengan ya satu jari. Wa minha, kemudian sifat beliau atau riwayat di mana beliau mengangkat tangan untuk berdoa itu adalah annahu rafa'a yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila jihatil qiblati. Ya, wa huwa mustaqbiluha. Yaitu beliau mengangkat kedua tangannya dan menjadikan ya dhuhurahuma, kedua punggung kedua tangannya ke arah kiblat. Ya, wa huwa mustaqbiluha, dan beliau juga saat itu sedang menghadap kiblat. Wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Ya, kemudian beliau menjadikan bagian dalam ya atau telapak tangannya ya telapak kedua tangannya itu ke arah wajahnya. Qala ba'du salafi, ya sebagian dari ya ulama salafus salih itu mengatakan Ar-raf'u 'ala hadzal wajhi tadarru'un. Ya. Mengangkat kedua tangan dengan cara demikian adalah bentuk tadarru', yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Wa minha 'aksu dzalika. Ya, dan juga melakukan yang sebaliknya dari yang cara kedua tadi. Ya. Artinya dibalik, ya, sebaliknya. Qala ba'duhum, dan sebagian dari ulama salaf, mereka berkata, Ar-rafu 'ala hadzal wajhi istijaratun billahi jalla jalaluhu wasti'adzatun bihi. Ya, mengangkat cara dengan yang demikian, yaitu kebalikannya dari yang kedua tadi, artinya yang mengangkat kiblat, yang menghadap kiblat itu adalah yang telapaknya. Ya, sedangkan punggungnya menghadap kita, wajah. Cara yang seperti ini adalah untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Wa minha, dan di antara cara mengangkat kedua tangan, raf'u yadaihi wa ja'lu kaffaihi ila sama'i. Yaitu mengangkat kedua tangan dan menjadikan bagian dalam telapak tangan itu menghadap ke langit. Ya, jadi telapaknya itu menghadap ke langit. Wa dhuhurihima ilal ardi, ya, dan punggung tangan kedua tangan itu menghadap ke tanah, ya, artinya dihadapkan ke atas. Wa ani bani Umar wa Abi Hurairata wa bani Sirina, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Sirin ya rahimahullahu, yang mereka berkata, anna hadza huwa ad-du'a'u was-su'alu lillahi jalla jalaluhu. Ya, cara yang seperti ini itu adalah ya cara untuk berdoa dan memohon kepada Allah jalla jalaluhu. Wa minha, ya, kemudian cara yang lain dalam mengangkat kedua tangan, aksu dzalika, yaitu kebalikannya, artinya telapaknya hadap bumi, ya, kemudian punggungnya itu menghadap ke langit. Ya, wa huwa qalbu kaffaihi, yaitu membalik ke telapak tangannya, wa ja'lu dhuhurihima ila sama'i, ya, dan punggung atau bagian luar tangan itu menghadap ke langit, wa butunihima mimma yalil ardo, dan telapak tangannya itulah yang menghadap ke bumi. Jadi itu adalah ada ya, lima cara dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim, an Anasin, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, ya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau ini masih penjelasan yang tadi ya, mengangkat tangan. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam astasqa. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau yang melakukan istisqa, ya, berdoa meminta hujan. Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama'i. Maka beliau mengisyaratkan tangannya, ya, dengan bagian atas telapak tangannya itu menghadap ke langit. Ya, artinya punggung tangan menghadap ke langit, jadi telapaknya hadap ke tanah. Wa kharrajahul imamu Ahmadu, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa lafzuhu, dan lafadznya, fa basata yadaihi, ya, dan beliau membentangkan kedua tangannya, wa ja'ala dhahirahuma mimma yalis sama'a, dan beliau menjadikan kedua atau bagian atasnya itu mengarah ke langit, ya, bagian punggung tangan mengarah ke langit. Qala al-Humaidi, ya, al-Humaidi rahimahullah, beliau berkata, hadza huwa libtihalu, ya, ini adalah salah satu bentuk berdoa al-libtihal, ya, yang dengan sepenuh hati. Ar-rabi'u, yang keempat, al-ilhahu 'alallahi, ya, al-ilhahu 'alallahi, ya terus-menerus meminta kepada Allah. Bitakriri dzikri rububiyyatihi, ya, dengan berulang-ulang menyebutkan sifat rububiyahnya. Wa huwa min a'dhami ma yutalabu bihi ijabatut du'ai. Ini merupakan cara terbaik, ya, salah satu cara terbaik supaya atau dengannya kita mengharapkan doa itu terkabul. Wa man ta'ammala al-ad'iyata al-madhkurata fil Qur'ani, ya, barang siapa yang merenungi, ya, doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wajada ghalibaha tuftatahu bismir rabbi, ya, maka ia akan mendapati bahwa sebagian besarnya tuftatahu bismir rabbi, ya, dimulai dengan nama Allah yaitu Ar-Rabb. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 201. Kemudian, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, wahai Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul. Al-Baqarah 286. Kemudian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Wa mithlu hadha fil Qur'ani kathirun. Ya, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini itu banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Wasu'ila Malikun amman yaqulu fit du'ai ya sayyidi. Ya, Al-Imam Malik, ya, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang dalam doanya itu mengucapkan ya sayyidi. Wahai tuanku. Faqala, ya, maka beliau menjawab, yaqulu ya rabbi, ya, hendaklah ia mengucapkan wahai Rabbku. Kama qalatil anbiya'u fi du'aihim, ya, kama qalatil anbiya'u fi du'aihim, sebagaimana diucapkan oleh para nabi di dalam doa mereka. Wa amma ma yamna'u ijabatat du'ai, dan adapun hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, faqad asyara sallallahu alaihi wasallam annahu at-tawassu'u fil harami. Ya. Yang menghalanginya adalah ya at-tawassu'u fil harami. Ya, bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa perkara yang menghalangi terkabulnya doa itu adalah at-tawassu'u fil harami. Permudah-mudahan dalam perkara yang haram. Aklan wa syurban, ya, baik itu berupa makanan atau juga berupa minuman. Wa lubasan wa taghdhiyatan, ya, dan juga haram baik dalam pakaian maupun juga dalam pemberian makan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'din. Ya, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata pada Sa'ad, ya, radhiyallahu anhu, athib ma ta'amaka, ya, makanlah, ya, makanan yang baik, ya, perbaikilah makananmu atau makanlah makanan yang baik, takun mustajabat da'wati, ya, maka doamu itu akan dikabulkan. Ya, kita lihat catatan kaki. akhrajahu at-Tabarani fil Awsati. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa dzakaral Haitsami fi ya majma' fil fi majma'iz zawaid. Ya, dan Al-Haitsami beliau berkata dalam Majma' Az-Zawaid anna At-Tabarani rawahu fi shaghiri. Ya, Al-Haitsami berkata dalam Majma'uz Zawaid bahwa At-Tabarani itu meriwayatkannya dalam bukan dalam Al-Awsat tapi dalam As-Saghir. Ya. Tsumma qala wa fihi man lam a'rifhum. Ya, kemudian yang mengatakan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak aku kenal. Qultu, ya, saya di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, beliau berkata, Al-Hadithu, ya hadis ini, wa inkana da'ifan, walaupun da'if, illa annal akhbara qad thabatat bi anna Sa'd ibn Abi Waqqasin radhiyallahu anhu kana mustajabat da'wati. Namun, ya telah sabit, ya telah sampai atau telah ditetapkan oleh hadis-hadis atau pengkhabaran yang lain bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu beliau adalah sosok yang doanya itu diijabahi, dikabulkan. Undur siyaru a'la min nubala'i fama ba'daha. Ya, ini dapat ditulis di ya, dapat dilihat di kitab Siyar A'lam An-Nubala ya, jilid 1 halaman 111 dan yang setelahnya. Kita kembali ke atas, fa aklul halali wa syurbuhu wa lubsuhu wa taghadhi bihi sababun mujibun li ijabati du'ai. Ya, maka makanan, ya minuman dan pakaian ya, dan juga pemberian makan yang halal, itu adalah sebab yang dapat membuat doa itu terkabul. Ya, kemudian, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalika. Ya, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ma'nahu, ya, makna dari pertanyaan tersebut, kaifa yustajabu lahu, ya, bagaimana mungkin dikabulkan baginya? Fahuwa istifhamun waqa'a ala wajhi at-ta'ajjubi wal istiba'adi. Ya, ini merupakan ya bentuk istifham, ya uslub istifham yang digunakan untuk yang memperlihatkan ta'ajjub, ya, keheranan dan istiba'ad. Ya, dan perkara yang ya sulit untuk terjadi, jauh kemungkinannya untuk terjadi. Wa qad yakunu irtikabul muharramati mani'an minal ijabati. Ya, dan terkadang melakukan perbuatan dosa, ya perbuatan haram itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Wa kadzalika tarkul wajibati, demikian juga meninggalkan hal-hal yang wajib. Wa fi'lu tha'ati yakunu mujiban listijabati du'ai. Ya, dan ya melaksanakan ketaatan itu menjadi hal yang membuat doa itu terkabul. Wa li hadza lamma tawassala alladziina dakhalul ghar. Ya, karena itu ketika ya orang-orang yang masuk ke ya gua, ya, mereka bertawassul, ya, wan tobaqat alaihimus sohrotu. Ya, ya kemudian ya batu yang besar itu menghalangi pintu keluar dari gua tersebut. Bi'a'malihimus solihati, ya, tawassala bi'a'malihimus sholihati. Mereka bertawassul dengan amal-amal mereka yang sholih. Ujibat da'watuhum. Ya, maka doa mereka dikabulkan. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun min hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kita kembali ke atas. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, yakfi ma'al birri minat du'ai mithlu ma yakfi at-ta'ama minal milhi. Ya, cukuplah kebaikan ya sebagai penopang terkabulnya doa. Ya, sebagaimana mithluma, sebagaimana ya garam itu sudah cukup sebagai ya bumbu untuk makanan. Ya. Wa qala ba'du salafi, dan sebagian ulama salafus salih mereka berkata ya la tastabati al-ijabata. Oh ya, karena itu kasrah. La tastabati il-ijabata. Yaitu kasrah karena iltiqa'us sakinain. La tastabati il-ijabata. Ya, janganlah menganggap lambat ya terkabulnya doa. Wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Ya, sedangkan engkau menutup jalan-jalan, ya jalan-jalan terkabulnya doa itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya wa akhadha ba'du syu'ara'i hadzal ma'na. Dan sebagian dari para penyair itu mengungkapkan makna ini. Faqala, maka ya penyair itu berkata, nahnu nada'ul ilaha fi kulli karbin. Ya, nahnu nada'ul ilaha fi kulli karbin. Ya, kami itu berdoa kepada ya Allah, ya, kepada al-ilah, pada setiap kesedihan, kesusahan. Thumma nansahu inda kashfil kurubi. Ya, namun kita melupakannya ketika kesusahan itu sudah hilang. Kaifa narju ijabatan lidu'ain? Bagaimana mungkin kita berharap dikabulkannya doa? Qad sadadna tariqaha bidzunubi. Ya, dan ya sungguh kita telah menghalangi jalan-jalannya dengan dosa-dosa. Wal'iyadu billah. Ya, semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita dan memudahkan kita untuk ya mengambil jalan-jalan atau mengambil cara-cara yang memudahkan kita untuk dikabulkan doanya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.